wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, telah diuraikan pada majelis yang pertama prinsip-prinsip di dalam beragama, dalam berislam, yang harus ada pada tiap-tiap muslim. Konsekuensi dalam berislam, konsekuensi di dalam beragama. Yang menjalankan konsekuensi dan prinsip di atas, maka dinyatakan sebagai muslim yang lurus, muslim yang istiqamah di atas sunnah. Barang siapa yang menyalahi konsekuensi-konsekuensi dan prinsip-prinsip tersebut, maka dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang. Bahkan bisa jadi dia keluar dari keislamannya, tergantung kadarnya masing-masing. Yang pertama ialah prinsip ittiba, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ul Qur'ani wa sunnah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salafus saleh dalam memahami ayat dan hadis, mengikuti para ulama dengan hujjah-hujjahnya. Ittiba' dan tidak memunculkan bid'ah-bid'ah. Yang kedua, tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan bimbingan sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupan kita, duniawiyah kita, agama kita. Yang ketiga ialah ijtinabul bid'ah wa tahdhiru minha, menjauh dari segala bentuk kebid'ahan, mewaspadainya, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya bid'ah. Kebid'ahan merupakan dalalah, kesesatan, diancam dengan neraka. Yang berikutnya ialah an-nahyu 'an musyabahatil kuffar, larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab atau non-muslim yang lain, dan perintah untuk menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Secara khusus ada larangan tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin, kaum kufar, terkait dengan hari raya mereka, hari besar mereka, perayaan-perayaan mereka, dan secara umum syiar-syiar yang ada pada mereka. Diminta untuk menyelisihi mereka, menunjukkan syiar Islam, menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan sunnah, berbeda dengan kaum kufar, tidak menyerupai kaum kufar. Dan telah disebutkan beberapa dalil ayat, hadis dan atsarus salaf terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Pada kesempatan majlis yang kedua ini, khonafitina azakumullah, kita akan menyebutkan contoh-contoh kasus berkaitan dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara muhdatsah yang wajib ditinggalkan, dijauhi. Dan juga yang kedua terkait dengan perayaan-perayaan, hari-hari besar yang juga wajib ditinggalkan, kita tidak boleh menirunya atau mendukungnya. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, seperti yang diutarakan di awal, terkait dengan hari besar, perayaan-perayaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an telah menyebutkan dua hari raya umat Islam menggantikan dua harinya orang-orang jahiliyah, Nairuz dan Mahrajan. Dalam Islam hanya ada dua hari besar, perayaan besar, Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan nas tadi. Adapun secara pekanan, Yaumul Jum'ah. Hanya ini. Dalam pandangan Islam, selain itu, tidak ada yang namanya a'yad, hari raya-hari raya. Tidak ada yang namanya hari besar-hari besar. Tidak ada yang namanya perayaan-perayaan, namanya ihtifal atau haflah. Barakallahu fikum. Dari sini qanatina azzakumullah, ternyata sangat banyak sekali hari raya-hari raya, perayaan-perayaan, hari-hari besar yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dilakukan oleh kaum muslimin, dan itu dinyatakan mungkin bid'ah atau dinyatakan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Yang kedua-duanya dilarang. Maka ada dua pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang terkait dengan bid'ah-bid'ah, yang kedua terkait dengan perayaan-perayaan. Kita akan menyebutkan tartib sesuai dengan bulan. Baik itu bulan Hijriyah atau bulan-bulan Masihiyah, disebutkan untuk diwaspadai, ditinggalkan, dijauhi. Disebutkan supaya kita sebagai seorang muslim betul-betul hanya berpegangan dengan bimbingan Islam dan sunnah. Betul-betul kita menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim yang hanya menampilkan syiar Islam, meninggalkan, menjauhi yang berkaitan dengan kebid'ahan-kebid'ahan atau a'yad, id-id, berbagai macam bentuk perayaan yang dilarang dalam Islam. Kita mulai dengan bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini, barakallahu fikum, ternyata ada beberapa bentuk penyimpangan di sana. Di bulan ini ada yang bersedih, ada yang bergembira, ada yang beribadah. Itu bahasanya ya. Yang bersedih ialah dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah. Yang bergembira dari kalangan orang-orang Nawasib, orang-orang Khawarij. Orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, mereka pada tanggal, pada bulan Muharram tiap tahunnya, ada yang menyebutkan tanggal 10 Muharramnya, ada yang setelah itu 40 hari setelah tanggal 10 Muharram, mereka bersedih, berkabung, berduka atas kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mati syahid tepat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Hari itu dijadikan sebagai hari berkabung kaum Syiah Rafidah. Kemudian 40 hari setelahnya mereka mengadakan acara Arba'iniyat. 40 hari kematian Husain. Mereka menunjukkan kesedihan, melakukan berbagai macam bentuk ratapan-ratapan tangis, niyahah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah ada dalam Islam sedikitpun. Tidak pernah ada dilakukan oleh para sahabah atau tabi'in, bahkan oleh ahlul bait sekalipun. Ini mereka, Syiar Rafidah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, di hari yang sama, orang-orang nawasib, orang-orang khawarij, mereka bersuka cita, bergembira. Yakni bergembira dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Mereka melakukan perayaan-perayaan, makan-makan besar. Mereka bersenang-senang dengan keluarga mereka, nuzha, siyaha, rekreasi dalam rangka memperingati matinya Husain bin Ali. Karena kaum nawasib mereka sangat membenci Ahlul Bait. Maka ketika ada yang wafat di antara mereka Ahlul Bait, mereka pun merayakannya dengan sukacita. Yang sedih bid'ah Rafidah, yang bergembira bid'ahnya kaum Khawarij. Kedua-duanya merupakan perkara yang menyimpang, yang tidak ada dalam Islam sama sekali, barakallahu fikum. Sementara kaum muslimin mereka menganggap yang namanya bulan Muharram bulan yang mulia, dikarenakan termasuk bulan haram. Amal-amal saleh yang dikerjakan ketika itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Dan secara khusus mereka puasa Asyura dan puasa Tasu'a, 9-10 Muharram, dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berpuasa di tanggal tersebut. Ada yang mengatakan 9-10, ada yang mengatakan 9-10-11, ada yang mengatakan 10-11. Diusahakan jangan hanya tanggal 10 saja dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab. Ini ibadah. Ahlus sunnah kaum muslimin beribadah di bulan tersebut. Syiar Rafidah membuat bid'ah bergabung. Kaum nawasib khawarij membuat bid'ah perayaan sukacita terkait dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada yang seperti itu. Bulan Safar ini adalah bulan yang di masa jahiliyah, barakallahu fikum, diyakini sebagai bulan sial. Orang-orang jahiliyah yatatayyaruna bi safar. Mereka menganggap sial bulan Safar. Dalam Islam itu dikecam, ditiadakan. Tidak ada yang namanya anggapan sial dengan sebuah bulan. Segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada anggapan-anggapan sial dengan burung atau dengan yang lain, tidak ada anggapan sial dengan burung hantu, dan tidak ada anggapan sial dengan safar. Safar ada yang memaknakan bulan safar, ada yang memaknakan sebuah penyakit dalam perut, penyakit lambung. Barakallahu fikum. Di antara syarahnya adalah bulan safar, Rasul meniadakannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka anggap beranggapan sial dengan kaum dengan bulan safar, sehingga mereka tidak mau safar bepergian di bulan safar, mereka tidak mau membuat acara di bulan safar, enggak mengadakan hajat di bulan safar. Ketika ada kepentingan hajat atau yang lain di bulan safar, mereka tunda sampai keluarnya bulan safar masuk ke bulan Rabiul Awal. Ini merupakan bid'ahnya orang-orang jahiliyah. Di zaman sekarang ini mungkin bukan bulan safar, tetapi anggapan sial dengan bulan-bulan yang lain, sama saja. Yang dibahas bukan bulannya, tapi keyakinannya. Tasya'um, tatayyur, menganggap sial sebuah bulan atau sebuah hari. Kalau di Jawa bulan apa ya, Pak? Mereka mengatakan bulan, bulan selo, selo, seselani barang olo. Selo itu Dzulqa'dah. Kalau di tempat yang lain apa yang dianggap sial? Suro. Masa suro? Suro kan bulan Asyura. Al-Muhim, ketika mereka beranggapan sial dengan sebuah bulan, itu namanya tasyabuh dengan bid'ahnya orang-orang jahiliyah. Atau dengan hari. Orang Jawa paling takut dengan malam Jumat Kliwon. Itu waktunya keluar sundul bolong, pocong-pocong, kata mereka. Atau yang lainnya. Ini semua adalah termasuk bid'ahnya orang jahiliyah. Dahulu safar, mungkin sekarang ada safar atau bulan-bulan yang lain. Barakallahu fikum. Rabiul Awal, di bulan ini barakallahu fikum terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan ini, tepatnya pada hari Senin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Adapun tanggalnya diikhtilafkan oleh para ulama. Yang masyhur di kalangan ahli sejarah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang dirojihkan oleh para muhakkikin dikatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Al-Muhim, bulan ini barakallahu fikum, di tengah-tengah umat Islam diadakan sebuah acara perayaan namanya Al-Ihtifal Bil Maulidin Nabawi. Acara perayaan maulid Nabi, merayakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlu diketahui dan dipahami, acara ini tidak pernah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih hidup di masa itu, tidak pernah merayakan hari lahirnya. Beliau masih hidup, tidak pernah mengadakan ulang tahun hari lahirnya beliau. Kalau seandainya itu perkara syar'i, tentu Rasul orang pertama yang melaksanakannya. Para sahabat sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada satu orang pun yang melaksanakannya. Tabi'in, atba'u tabi'in, tidak pernah ada. Dan juga memang tidak ada dalam bimbingan syariat yang ada Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Kata lagi yang lain. Ternyata dalam sejarah Ikhwanul Fiddin Azzaakumullah, yang pertama kali memunculkan bid'ah ini ialah Banu Ubaid Al-Qaddah. Mereka menisbatkan dirinya dengan dusta kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan Fatimiyin, keluarganya Fatimah. Pendiri mereka yang pertama ialah Ibnu Daisan. Ibnu Daisan dikenal dengan Al-Qaddah. Dia dahulu adalah maula budaknya Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, salah seorang Ahlul Bait yang mulia, berasal dari Ahwaz. Dia inilah yang mendirikan kelompok firqah yang dikafirkan oleh para ulama, namanya firqah batiniyah. Firqah batiniyah, kebatinan. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ditanya tentang masalah mereka, dikatakan annahum min afsaqin nas wa min akfarin nas, mereka adalah orang yang paling fasik, orang yang paling kufur, dikarenakan memiliki beragam akidah-akidah yang menyesatkan, yang kufur, na'udzubillahi min dzalik, mengaku sebagai Fatimiyah. Daulah mereka sempat besar, namanya Daulah Fatimiyah. Firqah mereka adalah firqah batiniyah, Ismailiyah, Karamithah batiniyah, yang dikafirkan para ulama. Mereka inilah yang pertama kali memunculkan bid'ah Maulid Nabawi. Wallahul musta'an. Sehingga dalam pandangan Islam dan fatwa para ulama, perayaan yang seperti ini termasuk bid'ah pada agama, tidak pernah ada dalam Islam, dan di sisi yang lain tasyabbuh, menyerupai amalnya batiniyah karamithah ismailiyah. Orang-orang yang dikatakan ahli bid'ah, bahkan orang-orang yang dikatakan kafir oleh para ulama. Dan mereka melakukannya dalam rangka tasyabbuh dengan Nasara, menyerupai kaum Nasara yang memperingati hari lahir Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dikatakan hari, apakah lahir apa ya Pak? Kan hari lahir Yesus, ada hari wafat. Lahir namanya apa? Namanya apa hari lahirnya mereka? Tanggal berapa hari lahirnya? Tanggal berapa hari lahirnya? Lo kok diem? Tanggal berapa? Kemarin. 25 Desember, hari Natal. Itu peringatan hari lahirnya Isa bin Maryam. Nanti wafatnya juga diperingati hari wafatnya Yesus. Allahul musta'an. Tasyabbuh dengan mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Fatwa ulama sangat banyak terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan bahwasanya al-ihtifal bil maulidin nabawi termasuk bid'atun munkarah, termasuk kebid'ahan yang diingkari oleh para ulama dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadza Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Admayem. Jumada al-ula, Admayem. Jumada Tsaniyah, Admayem, Rajab. Di bulan Rajab ini, barakallahu fikum, di zaman dahulu kala dan sampai sekarang masih ada ternyata, ada sebuah amal yang dinyatakan oleh para ulama hadisnya palsu. Mereka berpuasa pada tanggal 1 Rajab. Puasa tanggal 1 Rajab. Hadisnya palsu. Dan termasuk amal yang tanpa bimbingan sunnah. Di Rajab pula mereka melakukan yang namanya satra gaib. 12 rakaat dilakukan pada Jumat pertama Rajab. Namanya Ar-Raghaib. Ini juga hadisnya palsu. Diulas panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif. Dinyatakan, dinukilkan dari para ulama tentang palsunya hadis tersebut dan bid'ahnya amal tersebut. Namanya Raghaib. Barakallahu fikum. Al-muhim mengenamtina azakumullah, cukup banyak yang terjadi di bulan-bulan yang ada terkait dengan masalah hijriyah, amal-amal yang dinyatakan oleh para ulama sebagai amal yang menyimpang, amal yang bid'ah. Ingat, dalam Islam hanya ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Selainnya tidak ada. Dan ingat, prinsip kita umat Islam ittiba', mengikuti, tidak boleh membuat bid'ah. Termasuk bil kitabi wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan perayaan, ini juga sangat banyak sekali ikhwanul fitina azakumullah. Di antara yang terjadi, perayaan yang terjadi barakallahu fikum, ialah al-ihtifal bi ra'sis sana al-hijriyah. Perayaan akhir tahun hijriyah. Perayaan tahun baru hijriyah. Akhir tahun dan awal tahun hijriyah. Jadi merayakan tanggal malam tanggal 1 Muharram. Barakallahu fikum. Perayaan ini ikhwanul fillah azakumullah dinyatakan dengan tegas oleh para ulama tidak pernah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada di zamannya sahabat tabi'in wa tabi'in, tidak pernah dikenal di kalangan para ulama mazhab 4, ulama-ulama kita yang terkemuka, dan ada yang tahu. Al-Imam Al-Miqrizi Al-Muqrizi rahimahullah dalam bukunya Al-Khutat wal-Athar menyatakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan perayaan tahun baru hijriyah ialah Banu Ubaid Al-Qaddah tadi, dari kalangan Batiniyah Ismailiyah Al-Qaramithah yang mengaku sebagai Daulah Ubaidiyah Fatimiyah di Mesir. Belum menjelaskan. Kata Al-Muqrizi rahimahullah, ketika menjelaskan berbagai macam acara-acara, berbagai macam perayaan yang diadakan oleh Daulah Batiniyah Ubaidiyah tadi, beliau mengatakan musim ra'sis sanah, perayaan akhir tahun menyambut awal tahun hijriyah. Dikatakan wa kana lil khulafa al fatimiyyin i'tina'un bi lailati awwalil muharram fi kulli 'am li'annaha awwalu layali sanah wa ibtida'u awqatiha. Musim akhir tahun, kata beliau, dahulu pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah Daulah Fatimiyah, Batiniyah Qaramithah ikhwan, mereka memiliki perhatian khusus pada malam 1 Muharram tiap tahunnya, dikarenakan itu merupakan hari pertama atau malam pertama dalam setahun depan dan permulaan waktunya. Ini Al-Muqrizi yang menyebutkan dalam sejarah. Barakallahu fikum. Ternyata ikhwan fillah azakumullah, ini mereka lakukan dalam rangka untuk menyerupai kaum Yahudi. Itu ra'sis sana min a'yadil Yahud. Perayaan hari besar penghujung tahun itu merupakan hari rayanya orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Taurat, kata mereka. Dikatakan Ra'su Hisha. Tayyib Ra'su Hisha. Yakni itu Ra'su Syahr. Hari raya penghujung akhir bulan. Ini akhir tahun di akhir bulan. Dalam pandangan mereka, ini perayaan disamakan kayak Idul Adha-nya kaum muslimin. Mereka dengan dusta menyatakan terkait dengan peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail. Mereka mengatakan Allah juga memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang namanya Ishak. Ada kadzib yang dalam Al-Qur'anul Karim Nabi Ismail. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ishak. Disamakan dengan ini. Sehingga mereka mengadakan hari raya setiap penghujung tahun. Namanya Ra'su Hisha. Yahudi. Ditiru oleh kaum Nasara. Kaum Nasara juga mengadakan perayaan yang sama. Perayaan akhir tahun bulan Miladiyah Masihiyah. Perayaan tahun baru Masehi. Sekarang tanggal berapa? 30. Besok tanggal berapa? 1. Oh, tinggal 1. Mereka besok tepat pada jam 00 dini hari awal masuk hari Selasa 1 Januari mengadakan perayaan tahun baru. Itu dari kalangan kaum Nasara. Penanggalan Miladiyah Masihiyah. Barakallahu fikum. Kaum Nasara meniru orang-orang Yahudi yang juga melaksanakan perayaan yang sama, Ra'su Hisha. Sebagian kaum muslimin yang menyimpang, karena yang pertama kali melakukannya dari kalangan daulah Ubaidiyah, Batiniyah, Ismailiyah, Karamithah, yang dikafirkan para ulama, menirunya dengan melaksanakan perayaan tahun baru Islam malam tanggal 1 Muharram, tepat pada jam 00 apa? Nah, kalau Hijriah dihitung 00-nya atau pas masuk maghrib? Pas masuk maghrib biasanya ya kan. Pas itu masuk maghrib, malam hari berikutnya itu melaksanakan perayaan tahun baru Hijriah. Cuman digabungkan dibikin 00 sama mereka. 00 jam 12 persis malam tahun baru Hijriah mengadakan ihtifal. Entah dengan perayaan sukacita, makan-makan, bakar jagung atau bakar ikan, atau mengadakan semacam perayaan ritual perenungan atau yang lain-lainnya. Al-muhim mengadakan sebuah acara momen khusus pergantian tahun Hijriah, momen khusus pergantian tahun Masehi. Ini termasuk ihtifalat muhdatsah, perayaan-perayaan yang dinyatakan menyimpang dan bid'ah oleh para ulama yang melakukannya al-Yahud wa Nasara dan diikuti oleh firqah Batiniyah Ubaidiyah Karamithah yang dikafirkan oleh para ulama. Maka Islam melarang yang seperti ini dikarenakan tidak boleh tasyabbuh menyerupai kaum kufar. Tidak boleh tasyabbuh menyerupai ashabul ahwa'i wal bidah, apalagi yang sudah dikafirkan para ulama. Yang kita punya hanya Idul Adha, Idul Fitri, Yaumul Jum'ah. Barakallahu fikum. Difahami salahnya? Adha mafhum barakallahu fikum. Maka ayuhan abidina azakumullah, yang dilakukan oleh umat manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, Allahul musta'an. Yang melakukan berbagai macam perayaan-perayaan seperti ini itu melanggar prinsip Islam. Apalagi yang berkaitan dengan perayaannya orang-orang non-muslim, itu merayakan akidah batilnya mereka. Anda merayakan yang namanya hari lahirnya Isa bin Maryam. Mereka enggak mengatakan lahirnya Isa bin Maryam, lahirnya Yesus. Anda harus paham, Yesus itu mereka sembah. Mereka jadikan sebagai sembahan mereka. Kalau Anda merayakannya, Anda meyakini Yesus sembahan selain Allah, itu kemusyrikan, itu kekufuran. Anda merayakan kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Ada yang mengatakan sebagai anak Tuhan juga merupakan kekufuran. Tegas Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innal masiha ibnullah, sesungguhnya al-masih anaknya Allah. Kafir ya ikhwan. Sehingga bukan semata-mata adat, tapi ini sudah masuk pada ranah akidah prinsip. Ini sudah pelanggaran syariat, pelanggaran prinsip, pelanggaran akidah Islam. Barakallahu fikum. Maka tidak mungkin bagi seorang muslim yang berakidah tauhid, yang mengesakan Allah dalam perkara ibadah, tidak mungkin seorang muslim yang meyakini Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan dia, yang ngasih rezeki dia, yang mengatur segala urusannya, yang meyakini Allah sebagai satu-satunya yang dia sembah, meyakini dan merayakan yang namanya Natal atau hari lahirnya Yesus, atau malah wafatnya Yesus. Masa Tuhan mati? Barakallahu fiikum. Satu sisi tidak ada bimbingannya, bid'atul munkarah. Sisi yang lain, kandungan perayaan tadi, syiarnya kaum kufar, kaum muslimin dilarang untuk menyerupai mereka. Yang ketiga, muatan-muatan akidah di dalamnya, langsung dengan akidah tauhid, dengan akidah kaum muslimin dan tauhidnya kaum muslimin. Ini merupakan pelanggaran besar, barakallahu fikum, merusak akidah ikhwan fillah azzakumullah. Maka jangan engkau gadaikan agamamu, jangan engkau jual akidah kamu dengan perayaan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Bukan adat, bukan perkara yang mubah, tapi pelanggaran akidah, pelanggaran prinsip. Wallahul musta'an. Di zaman sekarang ini ikhwan fillah azzakumullah, perayaan yang seperti ini digencarkan, dikampanyekan. Umat Islam seolah dipaksa untuk melakukannya. Orang-orang yang tidak melakukannya dicap sebagai radikal, dicap sebagai intoleran. Barakallahu fikum. Perayaan seperti itu, barakallahu fikum, dijadikan sebagai ikon toleransi antar umat beragama. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah azzakumullah, Islam agama yang toleran. Tetapi dengan makna toleransi yang benar. Barakallahu fikum. Di sebuah bangsa, di sebuah negara yang di sana ada kaum muslimin atau non-muslim dengan penguasa yang sah, dengan negara yang sah, umat Islam dituntut, diperintah hidup tenang, hidup damai dengan umat-umat yang lainnya selama mereka tidak membantai kaum muslimin. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi diperangi atau dibunuh. Ancamannya sangat keras. Orang-orang yang membunuh kafir zimmi seperti ini diancam tidak akan mencium aroma surga. dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Barakallahu fikum. Sangat toleransi. Mereka beribadah, silakan beribadah dengan agamanya mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi bukan berarti barakallahu fikum toleransi itu umat Islam harus menjadi Nasrani. Umat Islam harus menjadi Yahudi. La. Muslim dengan keislamannya. Muslimin dengan keislamannya. Mereka dengan agamanya masing-masing. Toleransi bukan berarti mencampur adukkan dua ibadah. Bukan mencampur adukkan akidah. Itu bukan namanya toleransi, itu namanya wahdatul adyan. Mencampur adukkan, menyatukan semua agama-agama yang ada. Ini merupakan pemahaman yang dikafirkan oleh para ulama. Pemahaman sinkretisme agama atau pemahaman pluralisme. Dan itu bukan toleransi. Itu namanya merusak akidah. Itu namanya pembodohan umat. Toleransi, Anda mau beribadah, silakan ibadah. Di tempat ibadah Anda. Kami tidak mengganggu. Kami tidak menyakiti. Kami tidak akan memerangi. Kami tidak akan membunuh. Kami tidak akan mengadakan bom-bom dan segala macamnya. Lakum dinukum. Lakum a'malukum. Silakan saja. Toleransi namanya. Bukan dengan makna umat Islam diminta untuk kemudian merayakan acara mereka, menyelamati acara mereka, atau bahkan bersama-sama dengan mereka mengadakan acara mereka, atau bahkan mengadakan acara di tempat ibadah mereka. Itu namanya pluralisme yang menyesatkan. Itu namanya percampuran, mencampur adukan akidah dan agama yang menyesatkan. Dan ini yang dikecam dalam Islam. Bedakan antara pluralisme, sinkretisme agama dengan toleransi. Barakallahu'alaikum. Semoga dipahami dengan baik-baik. Nah, ini terkait dengan semuanya. Entah Idul Milad, ataukah tahun baru Hijriah, ataukah tahun baru Miladiah. Barakallahu'alaikum. Fallahul musta'an. Di antara perayaan yang juga dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, kebanyakan acara-acara perayaan yang banyak gak beresnya, ya kawan. Di tengah-tengah masyarakat ada yang namanya Idul Hub. Apa itu? Idul Hub. Apa ya kan? Hari Raya Cinta, Valentine Day. Betul ya? Valentine Day. Valentine Day, dia itu hari. Betul ya? Valentine Cinta, hari-hari cinta. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Bulan apa itu? Tanggal 14 Februari. Ya. Barakallahu fikum. Itu sedikit pun bukan dari Islam. Itu justru dari kalangan non-Muslim yang fasik. Ingin melegalkan semua yang aromanya cinta. Itu sudah sangat mungkar sekali. Dari mulai sisi kemungkaran perayaannya sampai ritualnya. Naudzubillah min dzalik. Kemaksiatannya, kefasikannya, perzinaannya, dan yang lain-lainnya. Seolah-olah menghalalkan itu semuanya, barakallahu fikum. Yang membuat miris, itu juga ternyata diadakan, dilakukan oleh umat Islam. Bisa ditebak yang melakukannya bukan dari kalangan muslimin yang saleh, dari kalangan muslimin yang fasik. Apalagi April, ada dikenal apa kan? April Moms, Moms, apa yang mereka laksanakan di April Moms ini? Hah? Semacam-macam. Ada Valentine's Day, ada April Moms, ada apa lagi ya? Ini semuanya adalah ihtifalat, perayaan-perayaan yang mungkin bid'ah atau mungkin mengandung unsur kemungkaran dan kefasikan. Barakallahu fikum. Baik yang demikian atau yang mengatasnamakan Islam atau yang beraromakan Islam, hadza la yajuz. Dasarnya yang disebutkan pada pondasi di atas dan khusus fatwa-fatwa para ulama kita sangat panjang membicarakan tentang poin-poin tadi. Bahkan ibn Abidin azakumullah, dalam pandangan Islam pula, merayakan hari lahirnya seorang alim besar dari ulama-ulama Islam yang terkemuka, tidak ada. Jangankan alim besar, mengatakan ulang tahun hari lahirnya Nabi aja tidak boleh. Apalagi seorang alim. Apalagi seorang seorang alim. Ini termasuk ihtifal yang menyimpang. Begitu pula barakallahu fikum mengadakan haflah-haflah, perayaan-perayaan terkait dengan seorang alim. Entah lahirnya seorang alim atau wafatnya seorang alim atau ketika mendapatkan kabar seorang alim itu sukses dalam sebuah hal atau selamat dari sebuah hal. Itu semua tasyabbuh dengan kufar. Dapat informasi syekhnya mendapatkan gelar profesor, ustaz. Wah, senang gembira mengadakan perayaan, makan-makan, bakar jagung, bakar ikan, makan besar, merayakan gelar profesor untuk syekhnya kita. Ini haflatun muhdatsah. Tidak pernah ada di zaman dahulu kala. Dan itu tasyabbuh dengan kufar. Dapat gembira syekhnya selamat dari mara bahaya. Wah, gembira, gembira. Disambut dengan perayaan-perayaan, makan besar. Oh, bakar jagung. Ya, orang sini sedang makan jagung ya. Bakar jagung, bakar-bakar ikan, makan-makan besar, kirim-kirim kue, kirim-kirim coklat dan segala macamnya atas keselamatan syekhnya kita dari mara bahaya. Itu semua yang tersebut dengan kufar. Bukan cara-cara islami. Walaupun syekhnya salafi. Apalagi bukan syekh yang salafi. Wallahul musta'an. Difaham insyaAllah ya? Hadza wadih. Dan itu sangat banyak sekali. Khonamdin azakumullah. Sampai dibikin sebuah kitab khusus. Oleh para katib. Yang kreatif dalam menulis kitab. Barakallahu fikum, menukil dari ayat, hadis, tafsir ayat, syarah hadis, keterangan para ulama, fatwa para ulama, menjelaskan buku khusus tentang bid'ah, bid'ah yang terjadi sepanjang tahun. Bulan ini sampai awal sampai akhir. Juga dibahas masalah ihtifalat, bid'ahnya perayaan ini dan segala macamnya dalam sebuah kitab. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib, yang di depan saya ini sebuah kitab judulnya Al-Bid'ah Al-Hawliyah. Kebid'ahan-kebid'ahan selama setahun Hijriah. Dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Ditambahkan lagi fatwa para ulama tentang ihtifalat. Ihtifal-ihtifal berbagai macam bentuk perayaan-perayaan yang dinyatakan menyimpang oleh para ulama. Barakallahu fikum. Setebal ini. Ada lagi buku yang lain yang saya miliki dari seorang penulis, namanya Bid'ahul Ayyam Asyuhur. Bid'ah-bid'ah dalam hari-hari dan bulan-bulan. Juga setebal buku yang sama. Barakallahu fikum. Sebelumnya ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, kitab yang juga setebal ini pula dengan judul Lataiful Ma'arif. Yang ini beliau hendak menjelaskan tentang bimbingan-bimbingan Rasul dalam setahun Muharram, amal apa saja, Safar sampai Dzulhijjah. keutamaan bulannya, amal apa yang disyariatkan di dalamnya, baik secara khusus atau secara umum, plus dijelaskan di sana pula penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang terjadi di sepanjang tahun tadi. Barakallahu fikum. Penting untuk dipelajari dan ketahui supaya kita selamat dari ragam kebid'ahan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini semuanya terkait dengan prinsip Islam, akidah Islam, jati diri kita sebagai orang muslim. Jangan engkau jual akidahmu, jangan engkau jual prinsip agamamu, jangan engkau jual tauhidnya kamu dengan ragam perayaan yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Apalagi itu bukan perayaan kaum muslimin, tapi perayaannya orang-orang kufar, mungkin Yahudi atau Nasrani atau dari kalangan ashabul ahwa wal bidah yang mereka dikafirkan oleh para ulama. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Selebihnya silakan membaca buku-buku yang di atas. Barakallahu fikum. Masya Allah, pembahasannya masalah jangan jual akidahmu, pertanyaannya masalah bisnis. Nyambung sih, nyambung. Jangan kau jual akidahmu dengan bisnis yang haram. Ini sebatas yang disampaikan dalam soal ya. Bagaimana hukum beli barang secara online di Shopee? Shopee apa Shopee? Shopee. Hah? Shopee. An so E-nya dua kok, Shopee gitu. Shopee. Gambarannya Shopee adalah aplikasi penjualan bermacam-macam jenis barang. Tapi Shopee bukan penjual dan bukan toko, hanya menyediakan lapak dan di situ banyak penjual dan banyak beragam barang. Kita beli barang di Shopee, pembayarannya via transfer. Ada dua pilihan. Yang pertama transfer ke yang punya barang dan uang langsung diterima penjual. Enggak ada bonus atau diskon, tidak ada keuntungan apa-apa. Dua, transfer ke Shopee, ada bebas ongkos kirim dan uang yang ditransfer ke Shopee tadi enggak langsung dikasihkan kepada penjual, ditahan dan mengendap di Shopee selama barang belum diterima oleh pembeli. Apakah ini riba? Kalau sebatas yang antum terangkan ini, berarti Shopee ini adalah jual jasa. Penjual bukan, pemilik barang bukan, tapi menyediakan lapak. Jadi ya, buka jasa lapak. Nah gitu ya, buka jasa lapak. Kalau Shopee dengan link-linknya, biasanya ada mereka punya perjanjian sendiri, Shopee dengan yang masuk ke lapaknya dia. Pertanyaan terkait dengan konsumen, kita sebagai konsumen, kalau dengan yang antum gambarkan ini, antum belanja via Shopee, barang A harga sekian, uang antum transfer langsung diterima oleh sang penjual. Sang penjual barang tadi dia terima, langsung dia kirim kepada antum. Yang ini boleh-boleh saja, manual sama kayak antum beli toko itu ya kan. Dan biar Shopee mendapatkan keuntungan bukan dari akadnya antum, tapi dari pasang lapak jasa dari link-link yang menggunakan jasa Shopee tadi itu. Difahami ya? Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya transaksinya manual tadi via Shopee, Shopee via penjual, dan penjual langsung mengirim kepada konsumen, sementara konsumen bayarnya kepada Shopee? Jawabannya, kalau Shopee tadi semata-mata jasa, maka dia maklarnya sang pemilik barang. Posisi dia sama sebagaimana pemilik barang. Antum bisa langsung ke Shopee, bisa langsung kepada penjual. Tapi barang bisa dikirim langsung kepada konsumen atau via Shopee kepada konsumen. Bebas dikatakan Shopee di sini status dia sebagai penjual jasa atau maklar penjual barang bebas dalam masalah ya kan. Barakallahu fikum. Sehingga dipatahkan statusnya. Tetapi kalau Shopee tadi itu mandiri, bukan jasanya sang penjual, bukan agennya, bukan cabangnya, bukan wakilnya yang mandiri, maka harus barangnya harus dikasihkan kepada pihak Shopee kemudian dikirim pada antum. Antum transfer uang kepada pihak Shopee ambil barang dari pihak penjual barangnya dikirim kepada pihak Shopee dikirim kepada pihaknya antum. Harus demikian. Kalau dari penjual langsung kepada pihak konsumen, itu namanya dropship yang diharamkan dalam Islam, menjual barang yang belum diserah terimakan. Taib, sekarang transfernya via Shopee. Penjual langsung mengirim barang kepada pihak konsumen. Uang ini tidak akan dikasihkan via Shopee kepada penjual sampai dipastikan barang Anda sampai sesuai dengan yang dipesan, tidak ada komplain. Dipastikan sampai, baru kemudian barakallahu fikum, uang dikasihkan kepada pihak penjual. Barakallahu fikum. Yang seperti ini kan secara akhirnya enggak ada masalah, dikarenakan bentuk keamanan saja, dan Shopee sebagai yang punya jasa. Barakallahu fikum, terkait dengan endapan dan segala macamnya itu ya kan, barakallahu fikum, itu babnya lain. Di semata-mata yang ngantum terangkan inilah Bas. Cuman saya enggak tahu bagaimana rincian selanjutnya. Harus dirinci lagi, detail lagi terkait dengan Shopee ini, bagaimana sistemnya dan segala macamnya, terutama yang dibalik-balik itu. Jangan semata-mata bahirnya yang antum perhatikan, tapi dibalik itu antum harus bongkar, antum harus sibak, khawatir ada hal-hal yang diinginkan di sana. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata seperti ini, labas. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Wadah, tak pikir kalau yang ada pertanyaan ya, ada kotaknya ya kan. Apakah merupakan kebid'ahan jika seseorang berhasil membeli mobil atau membeli rumah, kemudian ia merayakan makan-makan dengan mengundang teman-teman sebagai rasa syukur? Kalau semata-mata syukur nikmat lalu mengundang orang makan, enggak ada masalah. Ya, semata-mata ini. Ya, ada kenikmatan yang lebih kepada antum bergembira, bersuka cita, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, antum undang orang-orang yang ada, makan sama mereka, labas. Dan jangan dianjurkan yang diundang yang fakir miskin, yang miskin-miskin, yang fakir-fakir yang membutuhkan, atau teman-teman dekat para keluarga. Dan itu bukan keharusan. Paham ya? Tidak ada di situ acara macam-macam, tidak ada baca Al-Fatihah, wala baca Al-Quran, wala... Tidak ada. Semacam tasyakuran, syukur, makan-makan labas. Dan bukan keharusan barakallahu fikum. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Bagaimana dengan pedagang atau petani yang berdagang seperti jagung karena waktu tersebut harganya sangat tinggi, apakah berdosa berjualan pada waktu tersebut, yakni pada tahun baru? Ini kembali pada niat. Kalau niatnya dia menjual itu dalam rangka untuk momen tahun baru, perayaan tahun baru, termasuk tahun al-ithmi al-udwan, meridai, merestui itu ajar. Tapi kalau tidak ada itu, memang panennya pas Desember, ya sudah dia jual. Sehingga jualnya enggak pas beberapa hari menjelang tahun baru. Memang sepanjang dia panennya akhir November dijual, panennya awal Desember dijual, sampai habis gitu ya. Tidak khusus untuk momen Natal atau tahun baru. Adalah bas. Tapi kalau dijual khusus momen Natal atau momen tahun baru, termasuk ta'awun alal ismi al-udwan. Barakallahu fikum. juga terkait dengan tempat jualan. Bedakan seseorang yang memang punya toko, punya warung di situ, tiap hari ya jualan di situ, dengan orang yang secara khusus, khusus di malam Natal atau malam tahun baru buka lapak untuk itu. Tidak boleh. Ta'awun alal itsmi wal 'udwan, barakallahu fikum. Tapi kalau sehari-harinya yang tokonya ya di situ, warung di situ, ya dia jual di situ, langsung aja normal. Jualan sebagaimana biasa, barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apa hukumnya solawat dengan rebana? Masya Allah. Rebana. Dung-dung, solawat. Subhanallah. Solawat itu zikir. Solawat itu ibadah. Solawat itu berpahala. Amal soleh. Tayyip. Cara-cara seperti ini tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Allah yang memerintahkan umat Islam melalui ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi kita Muhammad kepada umatnya SAW untuk salawat kepada beliau. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di zaman Rasul tidak ada acara pakai pengorbanan sambil salawatan. Rasul tidak pernah melaksanakannya. Para sahabat tidak pernah melaksanakannya. Tabi'in, atba'u tabi'in tidak pernah melaksanakannya. Para imam mazhab 4 tidak pernah melaksanakannya. Ini dari kalangan kaum sufiah. Mereka biasa berzikir, bersolawat, disertai dengan apa namanya joget-joget, dengan nyanyi-nyanyi. Itu kaum sufiah. Termasuk bid'ahnya kaum sufiah. Allahul musta'an. Di zaman sekarang ini lebih miris lagi. Betul itu sangat miris saya, ikhwan. Solawatan dibikin nyanyi. Ya apa enggak? Dibikin nyanyi. Na'udzubillah. Cingkrak-cingkrak. Lompat-lompat. Cingkrak-cingkrak. Na'udzubillah. Seakan-akan mereka hanya melafalkan sebuah kata-kata biasa. Ini kata-kata solawat. Memuliakan Rasulullah SAW. Mengagungkan beliau. Kita ibadah dengan solawat ini. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Dipermainkan sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk bid'atul muhdatsah. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Naam. Apa hukumnya bermain game online? Apa? Game itu permainan online. Online. Artinya bikin aplikasi atau pasang aplikasi atau unduh aplikasi. Terangkan sama saya enggak paham. Karena saya enggak ngerti. Kalau sebatas yang saya berita yang saya baca itu berbayar. Betul ya? Bayar ya? Bayar ya? Bayar. Nah, ini kalau sudah asyik dengan game online yang saya baca itu yang heboh itu Mobile Legend. Iya, Mobile Legend. Itu bahasanya ya. Mobil apa mobile? Mobile. Legend apa legend? Legend. Mobile Legend. Yang apa sampai ada yang menghabiskan puluhan juta untuk ini. Anaknya itu. Sudah ini ngapain enggak jelas. Puluhan juta. Ini termasuk menyia-nyiakan harta, idhaatul mal. Termasuk menyia-nyiakan waktu, idhaatul waqt. Dan termasuk su'ut tarbiyah. Tarbiyah yang sangat jelek bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Jelas jangan. Harus sunnah wal jamaah salafi yang beli beras Nah, beli beras, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, susu untuk anak-anaknya. Nafkah anak istri berpahala. Nah, barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Anak enggak pernah ngerti ya, kenapa pon. Saya pernah baca aja, sekilas baca-baca berita-berita yang berkembang, opo Mobile Legend, opo. Oh, rupanya seperti itu katanya. Enggak tahu mainannya kayak apa, wallahu a'lam. Alhamdulillah hakikatnya. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jika melakukan kemaksiatan yang berulang-ulang, apakah termasuk menjual akidah? Duh. Maksiat akidah beda. Ini menunjukkan lemah iman. Lemah iman, ikhwan. Sikap yang diambil bagaimana? Taubat. Harus banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Akan ada pergolakan batin di situ. Yang namanya syahwat, yang namanya hawa nafsu, gangguan dari lingkungan, segala macam itu kan sangat besar. Ada kalanya orang gak kuat, jatuh dia. Segera taubat, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Sekuat tenaga punya azam, jangan diulangi lagi, jangan berubah lagi. Terkali jatuh lagi, bangkit lagi, istighfar lagi, terus demikian, supaya pada akhirnya nanti Anda di atas istighfar kepada Allah Azza Wajalla. Barakallahu fikum. Ketika Anda memiliki semangat untuk rujuk, semangat untuk istighfar kepada Allah Azza Wajalla, iman Anda masih bagus. Tapi ketika sudah jatuh diremehkan, sudah mau tobat sama istighfar, tanda lemah iman. Tanda lemah iman. Ini sangat membahayakan barakallahu fikum. Maka asbab-asbabnya antum hilangkan. Asbab yang menjerumuskan ke arah sana, kamu hilangkan. Kalau terkait dengan pertemanan, tinggalkan teman-teman seperti itu. Ganti teman yang lain yang soleh. Terkait dengan habitat komunitas, pindah komunitas. Tinggalkan semuanya, ganti yang lain yang menyemangati barakallahu fikum. Kalau terkait dengan sebuah perangkat, buang perangkatnya. Nah, jangan menggunakannya seperti itu. Asbab dihilangkan barakallahu fikum. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apa hukum selesai taklim mengadakan acara makan-makan? Hah? Bikin acara daurah, daurah Samarinda, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada makan-makan sarapan pagi, ada makan-makan makan siang, ada makan-makan malam. Hukumnya apa? Memang harus makan. Atau mengadakan muhadharah. Setelah itu ada snack diedarkan, minuman diedarkan, mungkin bahkan ada makan diedarkan. Labas. Bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan, tapi ketika ada dinikmati. Barakallahu fikum. Apalagi yang memberikannya dalam rangka untuk bersedekah kepada yang hadir. Bagus. Nah, ini dia berhasil menghatamkan sebuah kitab. Kajian intensif dengan ikhwan atau dengan para santri, ngaji sebuah kitab apa gitu, dari awal sampai akhir, khatam. Selesai, Masya Allah, Alhamdulillah kita khatam. Yuk nanti malam kita bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung untuk mensyukuri nikmat bisa khatam sebuah kitab. Masya Allah. Yang pertama, Alhamdulillah, kalau bagi kita pribadi ya, ini ada yang janggal. Kok sedemikian bahagianya, sedemikian bersukacitanya dengan khatam sebuah kitab? Itu ada indikasi yang kurang bagus. Indikasinya apa ya, Van? Kok kayaknya langka, jarang khatam kayaknya ini. Kok jarang khatam kayaknya ini. Nah gitu ya. Enggak pernah khatam. Pas khatam langsung wah, ini luar biasa sudah ini. Wah, bisa khatam. Pertanda himmahnya, semangatnya loyo. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, apalagi di kalangan para santri, khatam kitab itu biasa. mereka menggunakan kurikulum tertib. Selesai ini, buku yang ini, buku yang ini. Biasa hatam, hatam, selesai, hatam, hatam. Dengan tahapan-tahapan yang dihatamkan. Kok sampai jadi perkara luar biasa, berarti indikasinya selama ini enggak pernah hatam. Ada kemalasan dalam mengkaji sebuah kitab. Jangan demikian. Jangan demikian. Semangat supaya kitab itu selesaikan sampai khatam. Entah kajian dengan para santri atau kajian dengan para ikhwah. Sampai khatam. Selesai. Yang berikutnya lagi. Sampai khatam. Demikian seterusnya. Sehingga biasa di kalangan salafiyin menghatamkan kitabnya para ulama. Terkait dengan ini, kalau sesekali bentuk kebahagiaan kan sebagai sebuah amar rutinitas. Khatam kitab, syukuran. Khatam kitab, syukuran. Lah, sesekali saja. Apalagi memang momennya itu luar biasa perjuangannya. Kitabnya itu tebal. Segini. Nah, dikaji mulai awal sampai akhir setebal ini. Dikaji semuanya. Ya, kan? Nah, perjuangan itu. Nah, karena memang setiap hari kadang ada liburnya. Baru khatam sampai 2 tahun kemudian. Alhamdulillah perjuangan besar menghatamkannya. Ya Allah sekali labas. Syukuran makan-makan biasa dengan yang khatam tadi bukan keharusan. Jika misalnya bukan keharusan, tapi kalau bukunya kecil, kutep, ya Allah suruh salasa khatam syukuran, ini enggak beres. Tapi enggak pernah khatam berarti. Ya Allah kitab kecil Qawaidul Arba tipis, khatam syukuran enggak perlu. Para ulama kita enggak mengamalkan seperti itu. Mereka biasa muhadharah daurah. Khatam kitab ini enggak ada syukuran, biasa saja. Karena mereka terbiasa menghatamkan sebuah kitab. Difahami insyaallah ya. Kalau terkadang saja bukan sebagai keharusan, bukan sebagai persyaratan, dan menampaknya perjuangannya besar untuk menyelesaikan sebuah kitab tadi itu, maka labas sedikit berbahagia dengan makan-makan barakallahu fikum. Kalau yang kita alami selama belajar itu enggak ada ya, Pak. Jarang itu. Kita biasa ngaji kitab setebel ini. Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Fathul Majidnya kan setebel ini. Itu dikaji, kita belajar dari mulai awal sampai akhir khatam. Enggak ada tuh acara makan-makan. Kita ngaji lagi Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Setebel ini awal sampai akhir khatam. Enggak ada. Tak cukup biasa-biasa saja. Hah? Bahkan Dars Am menyelesaikan Ibnu Katsir dari mulai awal sampai selesai itu sekian tahun lamanya, enggak ada hatam-hatam kayak gitu, enggak ada aja seperti itu. Biasa aja dikatakan sudah biasa hatam. Nah, dikatakan ketika ada momen tertentu yang memang butuh perjuangan besar untuk menghatamkannya dan bergembira makan-makan minum sedikit untuk rasa syukur labas. Ada pernah kejadian salah seorang guru kita dulu di sana di Yaman membuka pelajaran khusus tadribur rawi ilmu mustalahul hadith. Tadribur rawi itu karya Asy-Syuyuti, kalau cetakan yang terbaru 2 jilid tebal seperti ini, dua kalinya ini dari awal sampai akhir dibahas. Kaji. Itu masya Allah, yang ngajar orangnya sibuk dengan maishahnya, jarang juga dia buka pelajaran. Wah, buka pelajarannya ba'dal fajr, bukan ba'dal syuruk, setelah terbit matahari. Tempat belajarnya juga di wadi, di padang pasir begitu. Dulu di waktu di dam aja ya, pada pasir. Wah, mulai bukanya ketika musim dingin. Saya bayangkan ya. Jadi bukan di sebuah ruangan, di luar, di padang pasir gitu ya. Nyari tempat mojok gitu. Udah lesehan di atas pasir gitu, musim dingin. Taklimnya pagi setelah syuruk. Ya sudah, terus sudah menggunakan kaos kaki, pakainya khuf, baju tebal, pakainya jaket tebal, pakai macam-macam begini. Oh, sambil ngaji. Sampai atau kedinginan gitu. Asik. Baru selesai hampir 2 tahun. Pada tiap pagi. Itu kan artinya perjuangan yang luar biasa. Begitu khatam, itu gurunya itu langsung ke tokonya ngambil 1 krat Coca-Cola. Nah, 1 krat ya. Ya Allah ya kan, minum. Gurunya yang ngasih gratisan, bukan murid yang ngasih gratisan. Dia yang punya toko, dikasih 1 krat. Oh, udah minum semua, alhamdulillah khatam ya kan. Dalam sejarah beliau kalau ngajar susah ngajarnya, jarang juga ngajar. Pas ngajar bukunya sangat tebal, 2 jilid tebal, pokok bisa khatam. Alhamdulillah. Ya, seperti ini lah bas, karena jarang-jarang dan momen tertentu barakallahu. Ceritanya ikhwah kita. Saya ikut sampai pertengahan saja sudah enggak kuat. Enggak sampai khatam saya. Yang sampai khatam sampai selesai itu ada sebagian ikhwan kita katanya satu minum-minum Coca-Cola. Dikasih hadiah sama gurunya gratis minum Coca-Cola setelah taklim barakallahu. Ringan saja ikhwan barakallahu. Adalah bas. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Bolehkah kita menganggap sial seperti rumah, kendaraan, istri? Apakah ada dalilnya? Kalau kita tatayur anggapan sial dengan mereka tidak boleh. Tetapi memang ada kalanya Allah mentakdirkan pada 3 ini, pada mar'ah, bait, faras. Itu yang disebutkan dalam hadis. Memang Allah takdirkan pada mereka itu banyak perkara-perkara yang memadharatkan. Dalam kehidupan Anda, Anda sering mendapatkan perkara-perkara yang membahayakan, memadharatkan, bukan kemaslahatan terkait dengan mereka-mereka ini. Dan disebutkan dalam hadis, innamasyu'mu fi thalatha. Yang namanya sial di 3 perkara. Wanita, yakni istri, kendaraan, dan rumah. Jadi bukan tatoyur, bukan kita menganggap sial yang ada, bukan. Secara takdirnya Allah Azza wa Jal dalam keseharian itu subhanallah itu mengalami berbagai macam peristiwa, kondisi-kondisi enggak menyenangkan, marah bahaya, hal-hal yang segitulah terkait dengan rumah atau kendaraan atau istri. Di antara caranya diganti. Rumahnya dijual, ganti rumah yang lain. Assalamualaikum. Kendaraannya diganti kendaraan yang lain. Istrinya diganti wanita yang lain. Nah, maka dilepas, kamu ceraikan dia, antum mencari istri yang lain. Assalamualaikum. Difahami ya? Dan itu enggak semuanya. Itu nampak dalam keseharian. 3 ini selalu begitu, pokoknya enggak pernah beres. Oh, ada aja. Us balak ya, musibah, us macam-macam. Mungkin dari 3 perkara ini, ganti. Diganti para ulama. Difahami insyaallah ya, bukan tatayur, bukan. Tapi ujian dari Allah Azza wa Jal dengan 3 perkara ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Karena sudah tidak ada lagi yang tanyakan, semoga manfaat. Dan yang kita inginkan, kita harus menjadi sosok muslim yang kokoh keislamannya, kokoh dalam beragama, menampilkan jati diri kita sebagai sosok muslim dengan syiar Islam kita. Membedakan diri dengan kaum kufar, baik ahli kitab atau musyrikin dan muslim yang lain. Ittiba' termasuk sunnah. Jangan bikin bid'ah, menyelisihi ahli kitab, dan jangan menyerupai mereka dalam aspek kehidupan mereka. Dengan ini akan kokoh keislaman kita, dengan ini akan terjaga akidah kita, dengan inilah Islam akan nampak, akan jaya, akan menang di atas musuh-musuhnya. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita arogan, tetap ada perkara-perkara yang dibimbingkan dalam Islam untuk kita muamalah umum secara duniawiyah bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga ke depan kita lebih baik lagi, terselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.